Iya, cuma dua. Dari Bekasi. Kalau seorang laki-laki punya istri empat, pengen nikah dengan istri yang kelima, maka yang satu diceraiin, tapi dikasih rumah, dikasih toko, anak diurusin. Artinya laki-laki tadi tidak punya hati dan perasaan. Walaupun dikasih toko, dikasih rumah, anaknya diurusin, tapi tetap saja perempuan tadi disingkirkan oleh laki-laki tadi. Artinya habis manis, sepah dibuang. Iya. Begitu cu Eha. Iya. Tapi kalau wanitanya mau mah, biarinlah nggak punya hati, yang penting punya ruko. Kasih perempuannya rela. Oke, begitu. Walaupun perempuan rela, tapi artinya laki-laki tadi tidak punya hati. Masalahnya bukan urusan dia dengan hanya perempuan saja, tapi urusan dia kepada Allah, itu yang dia pertanggungjawabkan. Mau berapa sih? Udah empat kurang kene? Mau empat aja, makanya yang satu. Nah itu dia, nah, makanya. Kira-kira yang mau diceraikan yang mana nih ya? Satu, dua, tiga, empat. Biasanya yang tua. Kalau setruk nanti balik lagi sama yang tua. Di mana-mana juga begitu tuh ya. Ya, ya nyebelin. Iya. Tapi ini belum setruk, masih kuat. Iya, kalau masih kuat masih berkeliaran kemana-mana nyari yang bohai-bohai. Ya. Begitu umur mikin lama mikin tua, penghasilan mikin lama mikin nggak ada, tidak produktif, sudah sakitan, sudah batuk, sudah bengek, kembalinya kemana? Ke yang tua.